Anda tengah mendengarkan audio terapi gelombang otak atau brainwave terapi. Pastikan minumlah segelas air putih sebelum memulai sesi ini. Tutuplah mata Anda untuk mengurangi masuknya sensori yang diterima oleh otak. Sekarang persiapkan diri Anda. Pastikan Anda duduk atau berbaring dengan rileks dan santai. Serta nikmati sensasinya. Sekarang, tarik nafas yang dalam melalui hidung, buang lewat mulut. Bagus. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut. Sekarang, tutup kedua mata Anda. Rasakan bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat keadaan Anda semakin rileks dan nyaman. Perlahan, buang semua beban yang Anda pikirkan. Buang semua ketegangan. Rasakan relaksasi menyelimuti tubuh dan pikiran Anda. Sesaat lagi, Anda akan memasuki alam relaksasi yang jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Sekarang, bayangkan diri Anda berada di suatu tempat favorit Anda yang nyaman. Mungkin itu tempat tidur Anda, mungkin itu sebuah taman, mungkin itu tempat yang Anda mimpikan. Duduklah dengan santai di tempat favorit Anda. Perlahan, hitunglah 1 sampai dengan 10. Di hitungan ke 10 nanti, masuki alam relaksasi Anda 100 kali lipat, jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, rasakan relaksasi itu menyelimuti Anda. 6, 7, 8, semakin rileks. 9, semakin nyaman. Dan 10, masuki alam relaksasi Anda 100 kali lipat, jauh lebih lelap dan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bagus sekali. Sekarang ikuti kata-kata saya. Saya merasa rileks dan nyaman sepanjang hari, seperti yang saya rasakan sekarang ini. Saya biarkan ketegangan dan kesesakan pergi, melepaskan perasaan cemas di dalam tubuh dan pikiran saya selamanya. Mulai detik ini, saya akan menyadari saat-saat di mana saya merasa adanya ketegangan otot yang berlebihan dalam tubuh saya. Dan ketika saya menyadarinya, saya mengambil nafas yang panjang. Ketika saya menghembuskannya, saya akan membuat daerah yang tegang menjadi rileks. Ketika tubuh saya rileks, saya merasa lebih baik. Dengan membiarkan ketegangan menghilang, saya membiarkan perasaan cemas saya untuk pergi. Karena sangat sulit untuk merasa cemas atau tegang jika tubuh saya merasa rileks. Mulai sekarang, saya merasa rileks dan terfokus ketika menghadapi pekerjaan saya. Sikap saya selalu menyenangkan sepanjang hari, dan merasakan hidup lebih mengembirakan. saya merasa sangat nyaman ketika menghadapi orang lain dan relasi saya. Tubuh saya menjadi rileks, menjadi lebih sehat sekarang karena saya menggunakan sumber energi tubuh saya dengan cara yang lebih bijaksana. Saya merasa lebih optimis dengan rencana saya karena perasaan cemas telah menguap seperti tetes-tetes air di hari yang cerah. Dengan membiarkan ketegangan menghilang, saya membiarkan perasaan cemas saya untuk pergi. Karena sangat sulit untuk merasa cemas atau tegang jika tubuh saya merasa rileks. Mulai sekarang, saya merasa rileks dan terfokus ketika menghadapi pekerjaan saya. Sikap saya selalu menyenangkan sepanjang hari dan merasakan hidup lebih menggembirakan. Saya merasa sangat nyaman ketika menghadapi orang lain dan relasi saya. Tubuh saya menjadi rileks, menjadi lebih sehat sekarang karena saya menggunakan sumber energi tubuh saya dengan cara yang lebih bijaksana. Saya merasa lebih optimis dengan rencana saya karena perasaan cemas telah menguap seperti tetes-tetes air di hari yang cerah. Saya menyediakan waktu untuk menikmati orang-orang, tempat, dan kejadian-kejadian di dalam hidup saya sehari-hari. Saya membayangkan perasaan sangat rileks ketika saya bangun untuk memulai hari baru. Saya membayangkan diri, saya meregangkan badan dan menguap dengan perasaan damai yang mendalam dan optimis. Saya menyediakan waktu untuk menikmati orang-orang, tempat, dan kejadian-kejadian di dalam hidup saya sehari-hari. Saya membayangkan perasaan sangat rileks ketika saya bangun untuk memulai hari baru. Saya membayangkan diri, saya meregangkan badan dan menguap dengan perasaan damai yang mendalam dan optimis. Suatu perasaan bersih muncul di dalam tubuh dan emosi saya. Segala sesuatu di dalam diri saya terasa bersih dan rapi. Dan saya tahu, saya dapat memilih untuk terus merasa rileks, terfokus, dan positif di sepanjang hari saya. Ada perasaan aman dan damai dalam diri saya yang terserap ke dalam setiap bagian tubuh dan pikiran saya. Kecemasan dan kekhawatiran telah dibersihkan, dibuang, dan saya menggantinya dengan perasaan bahagia dan rileks, dan nyaman dan tenang ketika saya melalui hari saya. Mulai sekarang, saya memilih untuk merasa rileks dan bebas dari kecemasan. Kapan saja saya mulai merasakan perasaan cemas tersebut, bukan yang harus saya lakukan adalah mengepalkan tangan saya dan melepaskannya sambil saya menghitung sampai 3. Ketika saya mencapai angka 3 dan saya melepaskannya semua ketegangan dari kepalan tangan saya. Kecemasan, stres, depresi akan hilang dan saya akan merasa nyaman dan rileks sepanjang hari. Nyaman. rileks sepanjang hari. Perasaan bahagia menyelimuti tubuh dan pikiran saya. Thank you. perasaan yang sangat rileks, nyaman, penuh bahagia, penuh energi. Karena saya telah menghilangkan semua kecemasan, stres dan depresi dalam hidup dan pikiran saya. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 5. Di hitungan kelima, saya akan membukakan mata saya. Dan ketika mata saya terbuka, saya akan merasakan sense atau perasaan yang sangat luar biasa bahagianya, rileksnya, dan nyamannya. Mulai 1, 2, 3, sangat nyaman. 4 dan 5.